Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم هلمن Gang 100, bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa dungai minhum wa ziyaratil mawadingi al-fadilati. Bab yang menjelaskan mengenai ziarah atau mengunjungi orang-orang yang baik dan duduk-duduk bersama orang-orang yang baik atau orang yang soleh dan menemani mereka menjadi teman orang-orang baik serta menyayangi atau mencintai mereka serta berusaha senantiasa mengunjungi serta memohon doa mereka dan juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Allah taala, Allah taala surat Al-Kahfi ayat Rai. Sita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ila qali ta'ala Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda Wa idz qala lan nutur ing wektune ngendika sapa Musa Nabi Musa li fatahu maring wong nome Musa Yusa bin Nun salah seorang nabi juga Nabi Yusa La abrahu ora lebar-lebar atau melaku ingsun hatta ablugha sehingga temoka sapa ingsun Majmangal bahraini enggon kumpule segara loro. Aw amdiya utawa nerus sapa ingsun hukuban ing pira-pira taun, ing pirang-pirang taun. Ila qali ta'ala tumeka ngendikane Allah taala. Qala ngendika lahu maring Nabi Khidir, sapa Musa Nabi Musa. Hal attabingu apa ya manut sapa ingsun ka ing sira ngala antung alimani ing atase ento mulang sapa sirani ingsun. Lima sanging barang ulim takang dan wulang siro rusdan ing benar. Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 60 telah berfirman artinya kurang lebih dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada seorang anak muda yaitu Yusa bin Nun muridnya kata Nabi Musa saya tidak akan henti-hentinya berjalan sampai saya menemukan pertemuan dua samudra atau bahkan kalau bertemu dengan dua samudra itu aku akan terus berjalan meskipun beberapa tahun sampai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya kurang lebih kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir Nabi Khidir Bolehkah aku mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu dari Allah yaitu mengenai kebenaran. Jadi ini cerita tentang Nabi Musa mengunjungi Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Jadi melakukan satu perjalanan jauh untuk mencari Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan gurunya Nabi Musa. Meskipun Nabi Khidir itu bukan rasul tapi dan Nabi Musa itu rasul tapi Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Artinya Nabi Khidir itu Nabi Khidir itu kan orang yang pintar, orang yang diberi pengetahuan oleh Allah mengenai kebenaran. Jadi itu dikunjungi oleh Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa itu sudah seorang rasul tapi mengunjungi orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu. Sampai di situ Nabi Musa meminta untuk bisa mengikuti Nabi Khidir dan agar Nabi Khidir memberi mengajarkan ilmu kepadanya. Dan seterusnya itu Al-Kahfi tadi. Sampai akhirnya Nabi Musa rasabar itu tuh, karena apa yang dilakukan Nabi Khidir itu selalu di luar nalar dan di luar peraturan, di luar aturan. Jadi ada anak kecil disembelih, kok disembelih gimana? Anak enggak salah, enggak apa-apa kok sembelih. Terus Nabi Khidir berkata, sudah saya bilang tuh kalau kamu ikut saya itu kamu mesti banyak tanya. Oh ya lupa. Ini minta maklum. Terus ada kapal dilubangi. Lu kok dilubangi kapal? Baik-baik kok dilubangi. Sudah saya bilang tuh kamu itu kalau ngikuti saya itu enggak sabar, mesti banyak tanya. Ada? Oh ya sorry, dua kali. Sekali lagi kamu bertanya, kamu enggak boleh ikut saya lagi. Saya ada rumah di tepi kota, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nah, kemudian setelah selesai itu Nabi Musa berkata, mengapa engkau tidak meminta upah untuk apa ya, perbaikan rumah ini? Kata Nabi Khidir, menjawab, ini sudah 3 kali ini kamu bertanya ini. Icik ya, rasa bar ya. Ya biasanya santri ya cak icik ya, tokak takok. Sabar nanti kan ya akan tahu sendiri. Kemudian Nabi Khidir baru menjelaskan, baiklah. Anak kecil yang ku sembelih itu kalau besar, nah dia itu akan apa jenenge menjadi jahat dan mempengaruhi orang tuanya untuk menjadi jahat. Maka harus saya bunuh. Nah, dengan saya bunuh itu nanti Allah akan memberikan anak yang lain kepada kedua orang tuanya itu, diganti dengan anak yang soleh. Nah, loh, mumpung si anak itu masih kecil, sembelih aja. Terus nek gede ndak tadi tukang maksiatan itu tuh. Oh berarti dia nek anu ya ora kena, itu kan memang Nabi Khidir kan memang punya ilmu. Anu tuh punya rahasia-rahasia dari Allah. Ya itu yang menyuruh juga Allah, ngono lho. Terus adapun mengenai kapal yang milik apa jenenge? Kapal itu kan milik orang-orang yang lemah, itu kenapa saya lubangi itu? Ya karena kalau tidak saya lubangi kapal itu akan berlayar. Kalau berlayar nanti di tengah samudra itu sudah ditunggu oleh apa kuwi jenenge? Apa iki? Perampok laut apa jenenge? Kancane Margi. Apa? Bajak laut. Nah, nanti kalau ini direbut kapalnya kasihan. Adapun rumah yang kuperbaiki itu, rumah itu sebenarnya sudah lama tidak dipakai. Itu adalah milik anak yatim, orang tuanya dulu itu orang yang soleh, dan di dalam, di bawah lantai rumah itu si orang soleh itu menyimpan harta benda sebagai warisan. Aku memperbaiki agar si anak-anak yatim itu mau kerasan tinggal di situ, sehingga nanti pada akhirnya dia akan dengan surat wasiat itu akan bisa mengambil harta warisan yang di bawah lantai itu. Kurang lebih ceritanya jadi itu kan poinnya yang kini kan Nabi Musa menziarahi atau mengunjungi orang yang berilmu, cara saya ini yang ulama, kemudian minta untuk diajarin. Kemudian Nabi Khidir berkata, ya boleh, kamu itu kalau mau ikut saya nanti gak sabar, mesti kamu banyak tanya. Enggak, pokoknya saya janji gak akan tanya. Nah ternyata juga akhirnya banyak tanya juga. Artinya di situ itu satu mengunjungi orang yang pandai, yang dipandaikan, yang dipintarkan oleh Allah dari segi akhirat. Yang kedua berusaha belajar, meminta ilmu kepada mereka. Yang ketiga ikuti saja, tidak usah terlalu banyak tanya. Nah, karena banyak tanya itu nanti menghambat. Nah, Nabi Musa ini seandainya tidak banyak bertanya itu pasti nanti diterangkan juga oleh Nabi Khidir. Tapi karena ada peristiwa bertanya, ada peristiwa, ya sudah 3 peristiwa aja sudah cukup diterangkan oleh Nabi Khidir. Kalau tidak kan mungkin bisa ratusan atau ribuan peristiwa ana loh yang disaksikan oleh Nabi Musa. Jadi diikuti dulu, nah nanti lama-lama akan paham. Atau kalau misalnya Nabi Musa itu mengikuti terus, ya ini berandai-andai, akan paham sendiri. Banyak hal sebenarnya untuk paham itu menunggu waktu. Sekarang belum paham tidak apa-apa, nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang baru paham. Ada satu jargon itu di pesantren. Ada katanya ilmu itu baru mulai difahami setelah 12 tahun diterima oleh seorang murid atau seorang santri. Jadi sekarang diberikan, 12 tahun kemudian baru mulai paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hikmah yang lain, ada kalanya memang jenis-jenis tertentu dari manusia itu ya memiliki kelebihan seperti Nabi Khidir, jadi melakukan hal-hal yang di luar akal, di luar ini gitu. Kemudian tapi dia itu melaksanakan itu didasarkan pada perintah Allah. Makanya ada juga satu salah paham, bahwa setelah salatnya berarti wali, ya bukan. Kalau itu bukan wali, kalau itu ya menoswai kan gitu tuh. Tapi ada kalanya kita itu melihat orang-orang soleh itu melakukan tindakan-tindakan yang kok kita tidak paham sih gitu loh. Itu ya sabar, nanti akan paham juga. Jangan buru-buru suudzon. Jangan buru-buru suudzon. Tapi ada orang bodoh kelihatannya soleh banget ya. Disuudzoni ra apa wong bodoh. Karena cetak klerune masalah gitu loh. Jadi sebenarnya kesalahan itu kan asal usulnya semua itu karena bodoh. Kita melakukan maksiat itu ya karena kita bodoh. Artinya bodoh itu sudah tahu bahwa itu maksiat itu resikonya neraka kok kita lakukan, berarti kan kita bodoh. Atau karena kita tidak tahu. Tidak tahu kan berarti bodoh juga. Jadi sebenarnya orang itu melakukan kesalahan itu karena bodoh. Makanya tidak ada musuh yang lebih berat daripada setan dan hawa nafsu selain kebodohan. Ada satu pendapat begitu. Sak ganas-ganas setan itu masih kita sudah masih tahu bahwa itu setan. Sak ganas-ganas manusia kita masih bisa merasa ini ya. Tapi kalau kebodohan itu rasa bedake iki malaikat, po setan, po nafsu, po apa ya enggak bisa. Maka mencari ilmu atau menghadiri majelis ilmu itu menjadi sangat luar biasa seperti disabdakan Nabi, karena kita jadi tahu gitu loh. Jadi ngerti, oh ngene kita bedane. Nek gurune bener, nek gurune ora bener ya malah bom bunuh diri ya repot meneh ta, dadi ya memang agak susah. Wis piye iki nek susah? Wis nang omah wae turu. Tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ngendika sapa Ta'ala Allah Ta'ala surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yatquna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Wasbir lan ngekero sira nafsaka awakira ma'al ladina sartane wae. Ya tengguna kang podong ibadah sopak latin robong pengirannya alatin pil godati indah moto esok wal ngasiyan usore yuriduna hale podong ngarepake sopak latin wajahu ing dhati Allah. Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 68 telah berfirman, wasbir nafsakal wasbir nafsaka ma'alladina ya tengguna robong pil godati lansi yuriduna wajah. Sabarkanlah dirimu menyertai orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, maksudnya senantiasa beribadah. Mereka itu, yang mereka itu semuanya mengharapkan zat Allah atau ridha Allah. Artinya memang serawong karo wong apik itu ya dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan stamina juga. Serawong karo wong soleh ki yo nek penak-penak, tapi kerap ngono ki yo sesuai ki yo butuh sabar ngono. Soalnya kadang-kadang ki pokoknya santri muka yang kadang-kadang nyebuai gitu. Jadi harus sabar gitu. Ya, anu-anu itu memang begitu. Atau kadang-kadang kita malas juga atau punya ngaji ini malas lah. Ya kita harus sabar gitu. Disabari, dijiat atau dipaksa agar kita itu tetap punya ngaji gitu. Agar punya ngaji bisa nih, ada gangguan. Agar punya ngaji pemindu ada gangguan. Jadi ras itu ya, kita harus sabar gitu. Artinya sabar itu apa yang jenenge? Ya menyingkirkan semua halangan itu tetap berangkat. Armenyang yang ketiga misalnya watuk, ya tetap menyang ae watukan itu. Cuma nek watuk ya ditutupi ra kek ngarepe kancane ndak nulari. Yang ketiga apa meneh lara wetenge ya ora sida menyang-menyang gitu lho. Ya badhe 2 juta lara weteng tetep mlayu, padha kon ngeroki bojone apa utawa di apa jenenge minyak angin apa sap elang sok irong liter no, tangannya tu baru ke melayu menjemput badi, padahal badinya jebulane ucul, ya minggu lalu. Nek ngaji kenapa tidak berani seperti itu? Ya karena ngaji itu ganjaran, karena ngibadah godo setan. Gak ya sebacet akrab karo setan dadi ne. Dadi ne ra penak karo kancane. Sejak kancane orang gugu ya piye. Nah, enak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mau ceritane saiki manmu lho, Fudel bin Iyad itu. Fudel bin Iyad itu tabiin ta. Aming lali gitu, lali membasuh anu yang ketiga kalinya, harusnya membasuh tangan itu sunatnya tiga kali. Kok hanya dua kali aming lali langsung ditegur Nabi, dan itu ditegur ku ora aming wedi, ora aming piye-piye, tapi tindakannya itu nyata gitu loh. Kemudian segera berwudu, mengulangi wudunya, dan itu kan tengah malam, berarti Fudel bin Iyad itu senantiasa menjaga wudunya kan ya toh. Wong ketika wudu terus sebelum tidur wudu. Nah, mimpi terus bangun tidur kan langsung wudu itu. Kan ya toh. Kemudian juga orang yang sekedar wah wedi aku karo Kanjeng Nabi, wah aku cinta karo Kanjeng Nabi. Ya melakukan kekeliruan itu terus ditebus dengan salat sunat 500 rakaat ya setiap hari selama 1 tahun. Kan ya toh. Dadi yo yo bedane wali karo dhewe. Nah, dhewe iki maksiat barang iki enteng banget sih. Lah wali meneh ninggalke sunat. Ninggalke sunat iki kan ora dosa to. Ora dosa ora piye-piye. Mereka mengaku cinta Nabi yo. Yo betul-betul anu dibuktikan ngono lho, ora mung sekedar kata-kata. Jadi sebenarnya ora usah nganggo anu, nek nang nggon novel-novel nang nggon film kae. Ada orang itu saling mencintai ngono iki. Yang satu itu tidak pernah mengatakan I love you full, orang-orang tahu. Tapi semua tindakannya itu menunjukkan bahwa dia itu mencintainya. Kalau istrinya, wow, film gosel, kelingan, penggemar film yang bien, saya kira iseh. Si lanang itu tidak pernah mengatakan I love you, nggak saya betul mengatakan I love you, memang dispodo-podo mengenai itu, titik tidak pernah ngomong. Tapi semua tindakannya itu membuktikan. Nah kalau kita itu mengaku mencintai orang soleh, apalagi mencintai Rasulullah, ya, merasa diri kita itu semuanya secara rohani adalah anak cucu Rasulullah, ya kudunya konsekuen. Ya, gitu. Kadang-kadang kita itu pandai bersilat kata, ya, tapi tidak membuktikan. Ya, warazakonat apa? Muka-muka, kusialah ngerjekainya itu, bisa ngerjekainya para wali, ya. Jadi wali kita ingin nukui, jadi satunya kata, satunya perbuatan. Bayangkan ya, dhewe iki wudu, aja meneh wudu maksiat wae ora nebus apa-apa, istighfar paling istighfar pisan bar kuwi maksiat meneh. Ya maksiate nek maksiat cilik yo dosa-dosa gedhe ya kita lakukan dengan ringannya. Misalnya ngrasani apa meneh. Ya kita dengan mudahnya menipu. Belum yang lain-lain dengan mudahnya kita lakukan dan kita itu merasa tetap ahli surga. Lagi berarti dewi jangan manusia optimis kan ya toh. Saking optimisnya gitu meng, ya gue kayak Mbah Surya pengen sekarang aku ganteng. Kalau mau uang edian sih. Nah berarti kita ini bagian dari mau. Nggak dipikir nih, rasa dipikir berarti tidak marah lagi susah toh, udah mah susah. Asben kesialah rakyat mau ngapura, iya pancen mau ngapura nih masalah iya nana. Moho ngapurane Gusti Allah iki termasuk rawek dhewe apa ora. Iki sak kersane Gusti Allah sik iki. Ge aja-aja kan ngono. Nek para wali kan begitu. Nah, kita itu ya merasa maksiat apa wae niki ya sih. Ahli swarga. Salah subuh telat para ngono iki wis tenang wae ngene to. Edan to iki. Oh dosa gede banget. Apa meneh salah subuh ra salat wae tenang sih. Edan to iki. Oh ben mbahku kiai ya. Mbahmu kiai ya sing sing mlebu swarga mbahmu kan ngono. Lah kowe jengking ning neraka kan. Aja meneh kok anu kaya. Nabi Nuh, putrane Nabi Nuh ya jengking ning neraka sak jeke. Jadi sebenarnya kita itu sudahlah. Keturunan siapa saja kita itu enggak usah mengandalkan gitu. Keturunan siapa saja Allah itu berhak untuk memasukkan ke neraka. Kalau tidak taat, apa yang disebut dengan anak turun itu kan sebenarnya ya yang anu, nek nang Quran yang mengikuti, ngono lho, yang mengikuti itu ya yo ora padha plek ning ora bertentangan lho. Nah, misalnya Sakiman ki anake Pak Sakiman bin Toman, rapopo bapak mung contoh untuk ganjaran. Aman. Rasa isin. Sakiman bin Birawa misalnya, ngono lho. Sosro Birawa itu, Pak Wisnu itu. Sakiman ngaku ben Birawa, tapi perilakunya itu ngalar karo ngidul ya ora isah to. Kayane nggon Qur'ane orang-orang yang soleh mereka masuk surga. Anak cucunya yang mengikuti jejak mereka juga disertakan masuk surga. Yang mengikuti loh. Ngerti loh, enggak peduli siapapun itu, keturunan siapapun itu. Enggak peduli, kalau enggak mengikuti ya tidak disertakan. Itu harus harus hati-hati. Nah, mengikuti itu ora bertentangan, mengikuti kok bertentangan iki. Yo misalnya nah, keturunannya Fudel bin Iyad, Fudel bin Iyad iki ora tau ninggalke sunat, ninggalke sunat pisan ditebus 500, enek mengikuti iki yo ora tau yo sekali ninggalke kesunatan iki yo ditebus salat sunat 100 rokangat selama setahun iki jenenge isih ngetutke, isih ana mempre nek cara Jawa. Nah, sama sekali berbeda iki yo. Ayo piye, bapakne ahli ibadah, anake ahli maksiat, ayo ngalor ngidul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya begitu ya, kabeh iki mbok sithik. Ah mumpung arep poso, poso iki ini kan insyaallah nanti posone iso bareng gitu. Dihisab kan tanggal 22 apa ya, Agustus hari Sabtu. Kira-kira engko nek diruqyat ya. Ya 22 engko malam Jumat iki dirongke tok agak sak derajat. Ya kemungkinan besar itu kan 99,99% iki jatuhnya pada hari Sabtu mulai Ramadan. Ramadan kan biasane itu loh, saatnya kita itu beribadah dengan mudah. Nah, karena apa? Karena kita tinggal melawan hawa nafsu saja gitu loh. Karena setan sudah dibelenggu. Setan itu sudah sangat terbatas menggoda kita. Jadi kita tinggal melawan hawa nafsu kita saja. Jadi nek Ramadan kok ya isih maksiat ya Yus kebangetan kuwi dadi kuwi ora digodho setan nek kuwi jenenge nggodho setan. Wong setan wis ora nggodho kok mlakune maksiat ae. Gitu lho. Nah, kesempatan kita anu kita apa jenenge kita gunakan, kita manfaatkan untuk berlatih untuk riyadhah. Untuk berlatih beribadah dengan setertib-tertibnya kan to. Ya ibadah itu kan dua macam, bisa bentuknya malah mengerjakan, bisa bentuknya meninggalkan. Gitu. Yang harus diwaspadai itu justru yang meninggalkan itu. Banyak orang puasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga karena tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Timbangane salat sunat akeh banget bar kowe ngrasani akeh, walau wong rasah salat sunat ning ya ora ngrasani wong, misalnya gitu loh. Timbangane salat sunat akeh ning ya senengane berbohong pada orang, ngrasah berbohong, rasa sunat ora apa ning rasah berbohong. Ya, tinggalkan yang dilarang dulu, kemudian tambahi kesunatan-kesunatan yang harus dikerjakan, tapi diutamakan meninggalkan larangan-larangan dulu. Tur yo poso yo tu, yo orang rasani ragoro nih Ramadan yo udut ngelacis yo. Agak Ramadan berapa? Ya rumah sana ahli swarga sih kan Edian tau ini. Oke, kok tahu kalau rumah sana? Ya karena enggak pernah gelisah soal akhirat itu. Ketika ditanya dia beragama tidak beragama, percaya rana-rana percaya. Ora poso orang apa-apa iki ya enggak ada apa sih wajah susah. Yo pancen wajah iki susah, kusut, masam ngono. Tapi bukan karena anu, bukan karena akhirat, yo mung daerah gegablekan ora didit. Kok sedih susah ngono. Daerah salat sunat wah, salat sunat tinggal biasa napa. Ora didit ta ya, ora ndudut. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Anas dan tiada yang sang sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kalangan tiga sahabat Anas, kalangan tiga sahabat Bakri, Abu Bakar, Ali Umar radhiyallahu anhuma. Maring Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ba'da wafati Rasulillah dan ba'dane sedane Rasulullah SAW. Intalik budala sapa sira bina kelan kita ila Ummi Aimana, maring Ummi Aiman. Barokah binti Sa'labah radhiyallahu anha. Nazuruha tilek sapa kita ha ing Ummi Aiman. Kama kana kaya li ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazuruha tilek sapa Nabi ha ing Ummu Aiman. Falaman tahya mongko nalikane ketuk sapa Abu Bakar lan Umar ilaiha maring Ummi Aiman bakat mongko muwon sapa Ummi Aiman. Fakola mongko ngucap sapa Abu Bakar lan Umar laha maring Ummu Aiman. Mau te apa suwi-suwi iku yup kiki. Nangisake apa maki ing sira. Ama tak lamina ana ta ora weruh sira annama ing setune barang intala kang ana ngersane Allah iku khairun luwih bagus li Rasulillah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lan ngandur sapa Ummi Aiman inni setune kula iku la abki mboten nangis kula karena Ani krana setune kula ikula a'lamu mboten ngertos kula anna masdene barang indalah kang ana ngersane Allah taala iku khairun luwih bagus di Rasulillah ke di Rasulullah sallallahu walakin afki tetapine nangis kula annal wahya krana setune wahyu iku kat ing kotongan teman-teman pedot apa wahyu minas sama isang langit bayya jadhuma mongko ngubahake sapa Ummu Aiman ha ing Abu Bakar lan Umar ngalal buka ingatase muwan fajangala mongko tumandang sapa lan Umar iku yabkiyani muwan karone mengharsartane Ummu Aiman wa muslimun. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas menyampaikan Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Rasulullah, mari kita menuju rumah Ummi Aiman radhiyallahu anha sebagaimana Rasulullah juga mengunjunginya. Kita mengunjungi beliau. Nah, ketika keduanya sampai kepada Ummu Aiman ki, salah satu istri Nabi ya. Ketika keduanya sampai di rumah Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Maka Sayyidina Umar maupun Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah engkau tidak tahu bahwa di sisi Allah itu bagi Rasulullah adalah lebih baik? Maksudnya dengan wafatnya Rasulullah itu, Rasulullah tugasnya sudah selesai, tinggal menikmati kenikmatan akhirat. Ummu Aiman menjawab, saya itu tidak menangis, saya itu menangis bukan karena tidak tahu bahwa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah, tetapi saya menangis karena wahyu sekarang telah terputus dari langit. Maka mendengar itu Abu Bakar maupun Sayyidina Umar juga ikut menangis. Keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Jadi poinnya itu le mengunjungi orang-orang yang soleh itu. Kemudian di situ merindukan Rasulullah. Jadi le menangis itu bukan menyesali Rasulullah sudah wafat itu tidak, tapi merindukan, tapi menyadari bahwa wahyu sudah selesai. Neng le nangis itu ya dibuktikan nono loh tadi niki. Yo nangis ning yo manut tenan Rasulullah ngono to. Dadi ngono kuwi. Kalau cinta itu kan memang ngono to, memang apa jenenge berusaha meniru to. Dadi saiki ana kae sapa kae sing tiru-tiru Michael Jackson ne. Apa jenenge kancane Marki ya. Lho sing wingi lho sapa Jackson itu. Ah kuwi karena dia mencintai Michael Jackson, ngono to. Dia yo sak obah-obah iki piye carane padha Michael Jackson. Ngono. Begitu juga kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah ya, sak obah-obah iki ya kudune iki meniru Rasulullah. Ngono. Lah kita belum tahu Rasulullah ya sinau ya ngaji kan ta. Nah, kita mengaku pecinta tapi ya tidak meniru iki ya palsu, dusta. Berarti cinta buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancen nek ra iso padha iki pancen ra mungkin padha, karena sebaik-baik orang itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia paling sempurna kan itu. Tapi yang namanya meniru itu ya berusaha itu. Tidak akan mungkin sama tapi mengikuti. Ya margi kaya bintang film. Ya margi itu tuh bintang film tapi setidaknya ana miripe. Ana to. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.